Sayangku, ku harus pergi. Tak usah engkau tangisi. Kupahami ketakutanmu. Tahukah kau yang aku rasakan? Aku pun tenggelam dalam kepedihan. Pejamkan bayang wajahmu.